Neng, aku sukanya bubur gak diaduk. Cuma perasaanku yang boleh kamu aduk. Aku senengnya diaduk. Aku suka mengaduk perasaanmu. Aku fansnya Liverpool. Hatiku untukmu full. Aku suka MU. Hatiku hanya untuk Mil. Aku doyan jengkol. Tiap hari inginnya call kamu. Aku suka PT. PT muan denganmu selalu ku nanti, Bang. Aku suka nonton horor. Tapi aku gak mau hidup kita penuh horor. Kalau aku suka drama. Oh ya? Tapi aku gak mau keluarga kita nanti banyak drama. Aku maunya punya dua anak. Aku juga. Laki perempuan sama aja. Jika tujuannya keluarga sejahtera, dua anak tentu cukup. Kalau terencana, semua jadi lebih mudah. Aku demen teh. Apa tuh? Teh di sinu gelis. Kalau aku, sukanya kopi. Apa? Kopi nang aku nanti ya, Bang. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN.